Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan al-mas'alatu tsalitsah, masalah yang ketiga, mubtilatu tayammum, pembatal-pembatal tayammum. Wahiya al-asya'u allati tufsiduh, wahiya al-asya'u allati tufsiduhu, yaitu perkara-perkara yang membatalkan tayammum. Wa mubtilatuhu thalathatun, pembatal-pembatalnya ada tiga. Al-awwal, al-mubtilul awwal, pembatal yang pertama. Yabtulut tayammumu an hadathin asghara bimubtilatil wudu'i. Ya betul tayammumu, tayammum batal. An hadatsin asghar, yani tayammum dari hadats kecil, tayammum dari hadats kecil sebagai pengganti wudu batal. Bimubtilatil wudu, dengan pembatal-pembatal wudu. Ya. Tayammum an hadatsin asghar, tayammum dari hadat kecil sebagai pengganti wudu batal dengan pembatal-pembatal wudu. Bisa dipahami? Jadi jika tayammumnya pengganti wudu untuk bersuci dari hadat kecil, maka itu batal dengan pembatal-pembatal wudu. Wa an hadatin akbara bimujibatil ghusli min janabatin wa haidin wa nifas. Dan ya, batal tayammum yang merupakan tayammum untuk hadat akbar, tayammum an hadat akbar dari hadat besar, yaitu sebagai pengganti mandi, batal bimujibatil ghusli, batal dengan perkara-perkara yang wajibkan mandi. Min berupa janabatin wa haidin wa nifas, berupa janabah, haid dan nifas. Nah, jadi tayammum dari hadat besar pengganti mandi batal dengan seseorang mengalami junub, haid dan nifas, karena itu mewajibkan mandi. Baik, fa idza tayammama an hadatsin asghara. Nih, keterangan berikutnya, fa idza tayammama. Maka apabila seseorang bertayammum an hadatsin asghara dari hadat asghar sebagai pengganti wudu, thumma bala, kemudian dia kencing. Au tagawwata, atau dia berak. Batala tayammumuh, batal tayammumnya. Batal tayammumnya. Lianna tayammumah badalun anil wudu, karena tayammum yang dikerjakannya adalah badal, pengganti ya anil wudu, dari wudu. Wal badalu lahu hukmul mubdal, wal badal lahu hukmul mubdali, dan suatu badal lahu memiliki hukum al mubdal, hukum yang digantikannya. Pengganti memiliki hukum apa yang digantikannya. Jadi ya, wa kad tayammumu anil hadatsil akbar. Nah, jadi tayammum merupakan badal pengganti dari wudu, berarti memiliki hukum ya yang dimiliki oleh wudu. Wudu batal dengan ya pembatal-pembatalnya, seperti kencing ya yang dicontohkan dan semisalnya. Berarti tayammum juga batal dengan itu. Wa kadza tayammumu, demikian pula halnya tayammum anil hadatsil akbar, dari hadats besar. Ya. Pembatal. Pembatal mandi merupakan pembatal-pembatal tayammum. Nah. Bisa dipahami ini? Nah, asan yang kedua, wujudul ma'i. Yang kedua adalah wujudul ma'i, adanya air. ingkanat tayammumu li'adami. Ingkanat tayammumu li'adami, apabila tayammum itu dikarenakan tidak ada air, udurnya tidak ada air, ya, maka ketika sudah ada air, tayammum batal karena udur sudah berakhir, sudah ada air. Diqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza wajadtal ma'a, kemudian ya, apabila engkau telah mendapatkan air, fa amissahu basharataka, fa amissahu basharataka, maka gunakan air itu untuk membasahi ya kulitmu. Baik, membasuh kulitmu. Oh, ada taqaddama dan telah lewat hadis ini. Naam. Al-thalith, yang ketiga, zawalul udhri alladhi min ajlihi syuri'at tayammumu min maradin wa nahwihi. Zawalul udhri, hilangnya udhur, berakhirnya udhur, alladhi min ajlihi, yang dengan sebab udhur itu, syuri'at tayammumu, tayammum itu disyariatkan, min maradin wa nahwi, karena sakit dan semisalnya. Ya, apa saja udur-udur itu telah lewat. Ya, ketika sakit, kemudian khawatir tambah parah penyakitnya, semakin tertunda kesembuhannya, ditermudaratkan dengan penggunaan air, maka itu udur. Ya, untuk tayamum ketika hal itu sudah tidak dikhawatirkan, berarti udurnya berakhir, maka batal tayamumnya dan wajib bersuci dan menggunakan air. Nah, al-mas'alatu rabi'ah, itu masalah yang keempat. Sifatut tayammumi, ya, sifat tayammum. Sifat tayammum. Wa kaifiyatuhu, dan tata caranya, ya, tata caranya, sifat tayammum, tata cara itu sama, sifat tata cara tayammum. An yanwiya, berniat. Thumma yusammiya, kemudian membaca basmalah, bismillah. Ya, karena tayammum adalah bersuci sebagaimana halnya telah datang hadis, ya, yang memerintahkan baca bismillah sebelum berwudu. Ya, maka hukum itu tidak berlaku pada tayammum berdasarkan kias. Nah, ويضرب الأرض بيديه ضربة واحدة. Kemudian menepukkan, ya, menepuk bumi. ويضرب الأرض, menepuk bumi, permukaan bumi, بيديه, dengan kedua telapak tangannya, ضربة واحدة, satu kali tepuk. Thumma, kemudian, yanfukhahuma, meniup kedua telapak tangannya, setelah menepukkan kedua telapak tangannya ke tanah, kemudian meniupnya. Atau yanfudhahuma, atau mengibas-ngibaskannya. Ya, seperti ini, satu dengan yang lainnya. Ya. Untuk tujuannya apa ditiup atau dikibas? Untuk meringankan debu yang menempel. Ya, seperti terlalu tebal. Ya, karena tujuannya bersuci dengan itu, dan itu rukhsah, bukan tujuannya untuk ya menjadikan muka berlepotan dengan tanah gitu. Nah. Baik. Thumma yamsaha bihima wajhahu wa yadaihi ila ruswain. Thumma, kemudian yamsaha bihima, mengusap dengan kedua telapak tangannya itu, yang padanya sudah menempel debu-debu yang suci. Ya. Wajhahu, wajahnya. Ya, seluruh permukaan wajah. Wa yadaihi, dan kedua telapak tangannya, dari ujung jari ila rusfain, sampai kedua pergelangan tangan. Sampai kedua pergelangan tangan. Itu batas ya, telapak tangan. Nah, dari ujung jari sampai kedua pergelangan tangan, telapak dan punggung tangan semuanya, ya. Li hadits Ammar, berdasarkan hadits Ammar, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, wa fihi, dan pada hadits itu ya terdapat ini potongan hadisnya, lafaz at-tayammumu darbatun lil wajhi wal kaffaini. At-tayammum, tayammum itu darbatun, satu kali tepuk ke tanah, ke bumi. Lil wajhi, untuk mengusap wajah, wal kaffaini, dan kedua telapak tangan satu kali. Nah, hadis ini riwayat Ahmad wa Abu Daud, riwayat Ahmad dan Abu Daud dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Al-Irwa. Wa hadits Ammar, dan berdasarkan hadits Ammar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu, pernah bersabda kepadanya, innama kana yakfika, sesungguhnya hanyalah cukup bagimu, ya, antasna'a hakada, melakukan demikian. Kemudian dicontohkan oleh Nabi, ya, caranya fadharaba bikaffihi darbatan 'alal ard. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menepukkan kedua telapak tangannya, darbatan, satu kali tepukan, ya, alal ard, di atas bumi, di atas tanah. Thumma nafadhaha, kemudian Nabi mengibaskannya, mengibaskannya untuk meringankan debu yang menempel. Thumma, kemudian masaha bihima, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengusap bihima dengan kedua telapak tangannya itu, dhahra kaffihi, punggung telapak, ya, punggung telapak tangan kirinya, atau punggung tangan kirinya, dhahra kaffihi, punggung tangan kirinya, punggung tangan kanannya, ulangi, dhahra kaffihi, punggung tangan kanannya, ya, bishimalihi, dengan telapak tangan kirinya. Begini, ya, dhahra kaffihi bishimalihi, punggung, ya, tangan kanannya ini, bishimalihi, dengan telapak tangan kirinya. Atau dhahra shimalihi, punggung, ya, tangan kirinya, dhahra shimalihi, punggung tangan kirinya, dikafihi, dengan telapak tangan kanannya. Jadi hanya begini. Nah, muncul pertanyaan, jadi bagaimana dengan telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri? Kok tidak digosokkan satu sama lainnya? Jawabannya, ketika Nabi Alaihissalam, kok tidak diusapkan satu sama lainnya? Jawabannya, ketika Nabi Alaihissalam mengusap punggung tangan kanannya dengan telapak tangan kirinya, dengan sendirinya telapak tangan kiri terusap. Ketika Nabi mengusap punggung tangan kirinya dengan telapak tangan kanannya, yang sendirinya telapak tangan kanannya terusap di situ. Jadi tidak perlu lagi diusapkan telapak kanan dan kiri satu dengan yang lainnya. Bisa difahami? Dengan itu sudah cukup. Ya. Thumma masaha bihima wajha. Thumma masaha bihima wajhahu. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengusap dengan kedua telapak tangannya wajahnya. ya, wajahnya. Tayyib. Berdasarkan riwayat ini berarti telapak tangan dulu kemudian wajah. Ya kan urutannya. Sementara ayat urutannya famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, maka usaplah wajah-wajah kalian dan telapak-telapak tangan kalian darinya, dari debu itu. Sebagian ulama mengambil ya urutan yang disebutkan di ayat. Jadi dahulukan wajah kemudian telapak tangan. Ya. Kesimpulannya yang rajih tidak diharuskan dan dipersyaratkan tertib. Jadi bisa mendahulukan kedua telapak tangan kemudian wajah sebagaimana pada hadis ini. Ya, dan hadis ini muttafaq alaih ya. Di hasyiah disebutkan muttafaq alaih. Ya. Riwayatkan Al-Bukhari dan Muslim wa lafzu lil-Bukhari, dan ini lafaz yang ditampilkan ini adalah riwayatnya Al-Bukhari. Mendahulukan kedua telapak tangan kemudian wajah, jelas sekali karena di sini thumma kemudian masaha bihima wajhahu, kemudian mengusap dengan kedua telapak tangannya wajah. Nah, jelas sekali urutannya kedua telapak tangan dulu kemudian wajah. Bisa juga mengamalkan ya lahiriah makna ayat mendahulukan wajah kemudian kedua telapak tangan. Ya, dua-duanya bisa. Jadi tidak harus tertib ya. Bisa dua anggota ini ya. Bisa kedua telapak tangan dulu kemudian wajah, bisa wajah dulu kemudian kedua telapak tangan. Bisa dipahami? Ya, bisa dipahami ini? Nah. Dan yang rajih dalam hal ini ya, karena ini rukhsah keringanan menggunakan debu mengusap, maka cukup bagian-bagian permukaan saja. Ya, sebagaimana pada hadis ini bagian Nabi mengusap punggung tangan kanannya dengan telapak tangan kirinya. Ya, kemudian punggung tangan kirinya dengan telapak tangan kanannya, dan tidak disebutkan Nabi menyala-nyala jari jemarinya. Ya, menyala-nyala kerut-kerutan di tangannya, lekukan jemari, tidak. Artinya permukaan saja. Wajah juga begitu, permukaan saja. Ya, permukaan. Permukaan alis, permukaan jenggot. Ya, permukaan saja. Karena ini apa? Rukhsah keringanan. Bagian yang tersembunyi di lipatan, di lekukan, di balik rambut itu tidak di sela-sela, ya. Ya, di gosok-gosok. Paham ya? Permukaannya saja. Ringan begitu. Paham? Lengkapnya bisa baca panduan syar'i. Karena detailkan di sana. Nah. Baik. Al-babu at-tasi'u, bab yang ke-9, fin najasati wa kayfiyati tathhiriha, tentang najis-najis dan kayfiyat, tata cara tathhiriha, menyucikan najis-najis itu. Baik. Wa fihi masailu, padanya terdapat beberapa masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, ta'rifun najasati, definisi najis, wa naw'uha, wa naw'aha, ya, wa naw'aha, wa naw'a muthanna, ya, muthanna, wa naw'a muthanna mudhaf, jadi dibuang nunnya, asalnya naw'an, naw'ani, tapi mudhaf kepada ha, maka menjadi naw'aha, dan kedua jenisnya. Definisi najis dan kedua jenisnya. Berarti ada dua, najis itu ada dua macam. An-najasatu, najis, hiya adalah kullu aynin mustaqdharatin. Kullu aynin, setiap benda. Ya. Setiap benda. Substansi. Mustaqdharatin yang menjijikkan, mustakdzaratin, yang kotor menjijikkan. Amara syari'u, amara memerintahkan asy-syari'u, peletak syariat, pembuat syariat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bijtinabiha, memerintahkan untuk menghindarinya. Untuk menghindari benda itu, substansi yang menjijikkan itu. Jadi benda itu, substansi itu kotor menjijikkan. Ya. Dan diperintahkan dalam syariat untuk dihindari, untuk dijauhi. Nah, amar syari' bijtinabiha, pembuat syariat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan menghindarinya, menjauhinya. Baik. Berarti apabila ada suatu benda atau substansi kotor dan kita merasa jijik darinya, tapi tidak ada perintah dalam syariat, tidak ada ayat Al-Quran, juga tidak ada perintah Allah melalui Rasulnya Muhammad SAW dalam hadis-hadis untuk menghindari, menjauhi kotoran itu, berarti itu bukan najis. Berarti itu bukan najis. Meskipun kotor, seperti ludah, ingus, dahak, ya, kotor dan menjijikkan, kan? Kita merasa jijik darinya dan kita menghindari, kan? Nah, menghindarinya supaya tidak terkena dahak. Nah, kita jijik darinya, menganggap itu kotor. Tapi tidak ada perintah untuk menghindarinya, untuk membersihkannya, untuk mencucinya. Berarti bukan najis, meskipun kotor. Jadi tidak semua benda kotor itu najis, tetapi semua najis mesti kotor. Nah, wahia nau'ani, dan najis itu ada dua macam. An-naw'ul awwalu, jenis yang pertama, najasatun ainiyatun au haqiqiyatun. Najasatun ainiyatun au haqiqiyatun, najis haqiqi, ya, najis haqiqi, najis najasa ainiyah haqiqi, yani najis haqiqi, najis haqiqi. Wahiya allati la tathuru bihalin, wahiya allati la tathuru bihalin, yaitu najis yang tidak bisa menjadi suci dalam keadaan apapun, tidak bisa disucikan dalam keadaan apapun, ya, li'anna 'ainaha karena sesungguhnya ain, bendanya, substansinya, ya, najis. Hakikinya memang najis. Karawthil himari, seperti kotoran keledai. Keledai termasuk hewan yang haram dimakan, ya. Nah, ini yang jinak, yang dipelihara, al-himar, keledai ini, ya, haram dimakan, diharamkan pada perang Khaybar, Adapun yang sejenis dengannya, yang liar, ya, di hutan dan diburu, ya, itu zebra, nah, itu halal. Nah, ini keledai. Dan yang semisal dengannya, ini kan contoh saja. Semua hewan yang haram dimakan dagingnya, maka kotorannya najis. Jadi kotorannya itu hakiki, najis hakiki. Waddam, darah. Nah, darah yaitu darah haid dan darah nifas. Itu jelas. Dan selain darah haid dan darah nifas, darah fasad, darah istihadah, yang keluar dari farji wanita. Naam, itu najis. Ya, yang keluar dari kubul dan dubur. Naam. Tayyib. Adapun yang keluar dari bagian tubuh yang lainnya. Nah, adapun yang keluar dari bagian tubuh yang lainnya, ya, itu diperselisihkan. Nanti akan datang penjelasan tentang ini lebih detail. Nah, baik. Al-muhim, ad-dam di sini kita artikan saja darah, yakni darah haid dan darah nifas, ya. Nah, darah haid dan darah nifas sebagai contoh, ya. Dan itu jelas-jelas itu najis. Nah, baik. Yang lainnya bagaimana kita akan bahas nanti. Wal baul, dan air kencing, ya, tinja, ya, air kencing manusia. Begitu pula air kencing hewan yang haram dimakan dagingnya, ya kan? Nah, dan semisal dengan itu, jadi najis hakiki. Ini contoh, ya. Jadi itu memang substansinya, bendanya memang najis, itu hakiki. Ya, itu tidak bisa disucikan. Nah, tidak bisa disucikan. Nah, artinya ambil kotoran keledai kemudian dibilas, ya, kasih rinso, kasih molto, kasih apa, ya, tidak bisa, tetap najis. Oh, iya, begitu maksudnya. Nah, asan yang kedua, najasatun hukmiyah. Najasatun hukmiyah, najis, ya, hukmiyah, yakni najis secara hukum. Najis secara hukum. Wahia amrun i'tibariyun. Dan ini najasa yang amrun i'tibariyun, perkara yang dianggap, ya, diperhitungkan memiliki hukum najis. Yaqumu bil a'dha'i, yaqumu, terjadi pada al-a'dha', pada anggota-anggota tubuh. Wa yamna'u min sihhati shalah, dan menghalangi dari sahnya salat. Menghalangi dari sahnya salat. Wa yashmalu al-hadath al-asghar, dan meliputi hadath asghar. Alladhi yazulu bil wudu'i. Alladhi yazulu bil wudu'i, yang hilang hukum itu, ya, dengan wudu. Kal-ghaid, seperti al-ghaid. Seperti buang tinja, ya. Dengan buang tinja seseorang berhadat kecil, ya, maka hadat kecilnya itu dihilangkan dengan cara berwudu pada empat anggota wudu. Hadat besar, alladhi yazuru bil ghusli, yang hilang dengan mandi. Kal janabah, seperti janabah. Yang seseorang mengalami junub, dia berhadat besar, maka hilang, ya, hukum kenajisannya dengan mandi. Ya, ini yang dimaksud oleh para musannif dengan ini. Fayyib. Tetapi perlu diketahui bahwa fisik ini kan hukum aja. Ini bahasa mereka membahasakannya dengan hukum, ya. Baik. Karena secara fisik al-mu'minu la yanjus. Al-mu'minu la yanjus. Seorang mu'min ya tidak menjadi najis. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam. Naam. Ya. Meskipun seseorang junub, maka dia tidak menjadi najis dengan itu. Ya. Boleh jabat tangan dengan dia. Boleh bersentuhan dengan dia. Fisiknya tidak menjadi najis. Hanya saja secara hukum dia wajib mandi. Nah, orang yang hadas kecil secara hukum dia wajib berwudu, ini yang dimaksud. Nah, adapun yang akan kita bahas di sini fokusnya sebenarnya kepada yang pertama itu. Ya. Kepada yang pertama, yang najis hakiki jika mengenai tubuh, mengenai pakaian atau tempat yang akan dijadikan sebagai tempat sholat. Nah, wajib itu butuh dikenal apa saja najis najis hakiki itu dan bagaimana cara membersihkannya dari tubuh atau dari pakaian atau dari tempat sholat. Ini sebenarnya fokus pembahasannya di sini. Nah, wal aslu ladzi tuzalu bihi najasatu wal ma'u. Wal aslu, dan pada asalnya ya, alladzi tuzalu bihi an-najasatu, yang merupakan asal pokok yang dengannya dihilangkan najasa itu, wal ma adalah air. Jadi pada asalnya menghilangkan benda najis itu, najis hakiki itu ya, dihilangkan ya dengan menggunakan air. Fahuwal aslu fit tathiri. Fahuwal aslu fit tathiri, maka air itu merupakan al-asl pokok ya pada at-tathir, pembersihan benda najis. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yunazzilu وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به الأنفال 11 وينزل عليكم من الله menurunkan atas kalian minas sama, dari arah langit, dari awan persisnya, ma'an air hujan, liyutahhirakum bih, dalam rangka menyucikan kalian dengannya. Jadi memang air itu untuk bersuci, sebenarnya telah kita lewati ya, yang sudah kita lewati bersuci dengan air, dengan cara wudu dan mandi. Wudu dari hadat kecil, mandi dari hadat besar. Dan juga untuk bersuci dari najis hakiki. Apabila ada najis hakiki yang mengenai tubuh kita, atau pakaian kita, atau tempat kita. Nah, disucikan dengan itu. Liutahhirakum bih. Dalam rangka menyucikan kalian dengannya. Nah, ini meliputi apa? Bersuci dengan air itu, bersuci dari yang diistilahkan di sini ya, pada kitabnya dengan najasah hukmiyah itu. Bersuci dengan wudu, dengan mandi. Dan bersuci dari najis hakiki, ya, menghilangkannya, mencucinya dari tubuh atau pakaian atau tempat sholat. Naam. Wahiyya ala salasati aksamin, dan najasa itu terbagi menjadi tiga macam. Nah, terkait dengan tata cara menghilangkannya ya, itu dibagi menjadi tiga macam. Ini terkait dengan tata cara menghilangkannya. Dan ini pembahasannya kembali kepada najasa jenis yang pertama, yaitu najasa ainiyah atau hakikiyah, najis hakiki ya, ketika mengenai tubuh atau pakaian atau tempat ya, bagaimana cara menghilangkannya dengan ya, dengan cara apa? Nah, sudah kita pelajari pada asalnya menggunakan air. Nah, jelas bagaimana cara menghilangkannya. Terkait dengan cara menghilangkannya dibagi menjadi tiga. Najasatun mughalladhatun, najis yang diperberat urusannya, cara menghilangkannya diperberat ya, diperketat. Wahia najasatul kalbi, yaitu ya, kenajisan anjing. wa ma tawallada minhu, dan apa saja yang ya terlahir darinya, ya tubuhnya, air liurnya, dan seterusnya, itu diperberat. Semen akan datang karena diharuskan dicuci dengan air ya yang bercampur salah satunya dengan debu, dengan tanah. Nah, adapun campuran debunya di mana, apakah yang pertama atau yang kedua atau yang ketujuh, ya itu hanya sunnah, dan yang terbaik yang pertama kita pelajari nanti. Yang jelas harus ada salah satunya dicampur dengan tanah dan 7 kali dicuci. Salah satunya ada tanahnya. Nah, ini kan diperberat. Ya, najasatun mukhaffafatun, najis yang diringankan. Diringankan. Wahia najasatu baulil gulami, yaitu kenajisan air kencing al-gulam, anak lelaki alladhi lam ya'kulit ta'ama, anak lelaki yang belum makan makanan, artinya belum bergantung kepada makanan, ya dia masih mengenyangkan diri dengan air susu. Nanti akan datang pembahasannya. Nah, akan datang pembahasannya, cukup disiram air, tidak perlu dicuci, digosok kemudian diperas, disiram saja, dengan diringankan. Adapun selainnya, selain yang disebutkan ini, maka harus ya dicuci dengan air, ya digosok, diperas, ya. Ini disiram saja dan dibiarkan. Nah, najasatun mutawassithatun, najis yang pertengahan. Wa hiya baqiyatun najasati, yaitu najis-najis yang lainnya. Ya, kalbaul wal ghaid wal maitah, seperti air kencing, ghaid tinja manusia, wal maitah bangkai hewan, ya. Itu dihilangkan dengan dicuci dengan air, dan tidak diharuskan 7 kali. Ya, tidak diharuskan 7 kali atau berapa kali. Yang jelas dicuci saja sampai hilang benda najisnya dari tubuh atau dipakai atau dari tempat yang tidak dibersihkan darinya. Nah, meskipun hanya 1 kali jika sudah hilang, atau 2 kali jika sudah hilang. Nah, begitu. Dan harus dicuci. Tidak bisa hanya disiram. Terus dicuci, digosok. Ya, kalau pada kain berarti diperas. Nah. Beda dengan mukhaffafah yang kedua itu. Hanya disiram. Beda juga dengan yang diperberat, yang pertama. Ya. Harus tuh 7 kali dan harus ada campurannya tadi. Bisa dipahami ini pembagian ini, klasifikasi ini, ya. Nah, klasifikasi ini 3 terkait dengan tata cara membersihkannya. Nah, kemudian masalah yang kedua pada pertemuan yang akan datang, barakallahu fiikum.